Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Buyu', kitab jual beli. Sebentar saja. Kitabul Buyu'i ta'riful bai', pengertian bai', jual beli. Ta'riful bai', al-bai' di sini dibaca majrur di annahu mudhafun ilaih. Lughatan, secara bahasa, muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sesuatu di sini nakir. Nakiro, kalau bertemu dua nakiro, maka nakiro yang kedua bukan nakiro yang pertama. Ini karena majelis asatidzah, mau gak mau dikasih ilmu nahu sedikit. Kalau ma'rifah, ada dua ma'rifah, maka ma'rifah yang kedua itu ma'rifah yang pertama. Tapi kalau ada nakiro, nakiro yang kedua bukan nakiro yang pertama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, al-usur, fa inna ma'al usri, al-usur di sini ma'rifah, inna ma'al usri, al-usur yang kedua juga ma'rifah, kesusahan, berarti ayat kesusahan yang kedua sama dengan kesusahan yang pertama. Yusra, inna ma'al usri yusra, kemudahan, nakiro, maka nakiro yang kedua bukan nakiro yang pertama, berarti ada dua kemudahan, yang artinya setiap satu kesulitan ada dua kemudahan, itu maksudnya. Nah, di sini nakiro, jadi sesuatu yang lain ditukar dengan sesuatu yang lain. Atau kalau bahasa, kalau orang dulu-dulu itu ada namanya sistem barter. Ya, kalau kita belajar SMP dulu barter. Sayur ditukar dengan beras, bukan dengan uang. Sayur ditukar dengan obat-obatan, beras ditukar dengan pakaian. Nah, ini harus kalian pelajari, harus tahu karena agar tidak takut, agar tidak jatuh ke riba. Dia akan dibahas bab riba di awal-awal di kitab ini. Jadi dibahas betul riba itu. Wazada ba'duhum ala sabiril mu'awadah, dan sebagian ulama menambahkan ala sabiril mu'awadah dengan jalur atau cara mu'awadah, pertukaran, sama saja. Ya. Itu secara bahasa. Syar'an, adapun secara syarak, yaitu akdun, akad, mu'awadah, pertukaran antara dua sisi, ya, pertukaran dua sisi, maliyah, akdun mu'awadatin maliyatin, maliyah harta, akad pertukaran dua sisi, maliyah harta, nanti akan disebutkan satu persatu, tufidu milka'ainin, yang memberikan faedah, milka'ainin, kepemilikan benda. Jadi faedah pertukaran itu untuk milik, milka ini, memiliki benda itu. Ana tukar sama Hidayat, ana tukar kitab ini dengan kamera. Ini punya ana, kamera punya Hidayat. Pertukaran, akad, harus ada akad. Mu'awadah, pertukaran dua sisi. Ya. Maliyah, harta kan. Ini harta ana, itu harta. Jadi harta enggak mesti uang. Semuanya yang punya harga, yang bisa di akad, bisa di mu'awadah, itu namanya harta. Memberikan faedah kepemilikan benda tersebut. Jadi ketika ana tukar, maka barangnya Hidayat jadi milik ana, barangnya ana jadi milik Hidayat. Itu milik, milik benda, ain benda. Nanti akan disebutkan panjang lebar sebentar lagi penjelasannya. Au manfaatin ala ta'bid, atau manfaat secara selama-lamanya. Manfaatnya bukan sebentar. Seperti sewa menyewa. Sewa menyewa itu bukan jual beli. Hukum lain lagi. Ya, kenapa? Karena sewa menyewa memang akad dari dua sisi, si penyewa dengan yang menyewakan. Paham? Tetapi tidak selamanya kita menyewa. Paham? Tidak selamanya kita menyewa, paling cuma satu hari, dua hari. Dan tidak semua barang yang bisa disewa. Sewa PS, ya. Sewa internet, boleh enggak itu? Nanti disebutkan. Au manfaatin alat ta'bid, atau manfaat selamanya. Syarhu ta'rif, kita 15 menit aja sambil nunggu Ustaz Bone. Syarhu ta'rif, syarah ta'rif, pengertiannya akad. Jadi kan akdun mu'awadah maliyah tufidu milka'ainin au manfaatin ala ta'bid. Akad, apa itu akad? Akad di sini adalah ijab qabul, wa huwa al ijab wal qabul. Akad di sini adalah ijab qabul. Harus ada ijab, harus ada qabul. Qabul al-ijabu fi mahalli raf'in khabar huwa. Paham? Khabar huwa. Wawur situ namanya wawul istinaf, atau wawul ibtida. Wal qabulu, nah, waw yang sebelum qabul, waw apa namanya? Nah, ataf. Wawul ataf. Ataf ila? Ila al-ijab. Ila al-ijab. Makanya qabul fi mahali raf'in, ma'tufun ala al-ijab. Ya, wahu al-ijab wal qabul. Ijab qabul. Harus ada ijab qabul. Sebenarnya jual beli itu harus ada ijab qabul. Saya beli, saya jual. Kharaja bihi al-mu'ata. Keluar daripada akad ini adalah mu'ata. Mu'ata ini adalah apa, jual beli yang tidak pakai akad. Itu namanya mu'ata. Falayan akid bai al-mu'ata, maka tidak sah jual beli mu'ata. Tidak sah. Jual beli yang tidak ada akadnya, itu tidak sah. Alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Ente beli, beli apa? Beli baju. Main kasih duit aja lah. Apa harga koko ni, beb? Ustaz Amin, berapa harga koko ini? 80 ribu. Ani duit. Faham? Nih. Itu masih dianggap akad sebenarnya, menurut pendapat yang kecil. Tapi kadang orang ngasih duit kan, Ustaz, ini berapa harga? 80 ribu. Oh iya. Kasih 80 ribu. Amin mengerti, main kasih, langsung dikasih kresek, selesai. Itu enggak sah jual belinya. Kalau jual belinya enggak sah, berarti hukum gosok. Hukum mencuri. Kalau hukum mencuri, berarti Amin menerima uang itu uang haram. Makan haram mending. Begitu juga orang itu beli koko, dia pakai koko haram. Kalau koko haram, dia sholat enggak diterima, enggak dijual. Apa namanya, karena dia tidak membeli barang itu. Ini menurut pendapat masyhur fi madzhab Imam Asy-Syafi'i, karena kita kan mazhab Imam Syafi'i. Tetapi waqtar Imam Nawawi sihatahu, Imam Nawawi memilih sah bai mu'ata. Menurut Imam Nawawi, jual beli tidak pakai akad itu sah, tetapi dengan catatan di kitab Syamsul Munir karya daripada Habib Ali bin Hasan Baharun, fi syai'in al-muhkirat, sesuatu yang remeh-remeh. Seperti permen, kopo, ya remeh-remeh lah. Remeh-remeh itu mungkin 10 ribu ke bawah. Karena apa? Kalau orang kehilangan 10 ribu, pokoknya patokan remeh itu apa, Beb? Sekiranya kalau uang seharga itu hilang, orang gak terlalu sumpek. Nanti uang hilang 10 ribu, sumpek gak? Gak terlalu lah ya. Hilang 20 ribu, agak-agak. Hilang 50 ribu, pusing sudah. Maka kalau ente jual beli seharga 50 ribu rupiah ke atas tidak pakai akad, maka tidak sah. Imam Nawawi pun mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena 50 ribu itu bukan sesuatu yang remeh. Buktinya apa? Orang hilang duit 50 ribu, pening balak. Terkadang sampai ribut satu rumah tangga. Nah, faham. Tapi kalau misalnya 20 ribu, 10 ribu rupiah, tidak pakai akad, nah, maka menurut pendapat Imam Nawawi dianggap sah lah. Karena perkara sesuatu perkara yang remeh. Makanya hati-hati kalau kalian mengadakan jual beli. Minimal pakai akad. Pak, saya beli ini ya. Walaupun bapak itu tidak menjawab, iya saya jual, dia mengangguk, itu udah cukup. Atau iya pak, gitu, itu udah cukup. Kita yang mulai itu. Atau pak, ini berapa harganya? Kalau kita beli di Indomaret, malu kan mau pakai saya beli, saya jual. Berapa harganya? 17.200 rupiah. Oh iya, ini saya beli 17.200 rupiah. Baik, saya terima uangnya pak. Gitu ya. Itu sudah sah. Kita makannya halal. Nah itu ya. Waktar Imam ini sehat. Ini akad. Mu'awadah. Mu'awadah itu pertukaran. Harus ada dua sisi ini. Ada pembeli, ada penjual. Kharaja bihi al-hibah. Keluar daripada hal ini adalah hibah. Hibah itu ngasih. Li'annal mu'awadah. Karena mu'awadah itu takunu mina janibain, terjadi dari dua arah. Itu harus ada dari dua arah, dua sisi. Minal mushtari ataman, dari pembeli ngasih duit. Ya. Wa minal ba'i almutman, dan dari penjual ngasih barang. Ada uang, ada barang. Itu harus ada. Makanya hati-hati kalau ente beli barang yang jatuh tempo. Saya beli transfer uangnya seminggu kemudian. Kalau akadnya tidak sah, bisa jatuh riba. Nah, riba itu bukan berarti anak beli 1 juta, kreditnya nanti 1 juta 200 ribu. Bukan hanya itu saja. Paham? Bisa jadi jual beli tempo itu, kalau tidak sesuai syaratnya, tidak pakai akad salam. Akad salam itu akad mesan-pemesan. Maka bisa jadi terjatuh riba. Fahada iwat. Fahadha iwadun hadha bikhilafil hibah fa'innaha min tarafil wahid. Maka terjadinya pertukaran ini, fahadha iwad, maka ini namanya pertukaran. Jadi penjual ngasih barang, pembeli ngasih uang. Bikhilafil hibah, beda dengan hibah, fa'innaha min tarafil wahid. Karena hibah itu hanya terjadi dari satu sisi. Anda ngasih tanah, ente gak ngasih anak apa-apa, ya kan? Iya enggak? Itu hibah. Wakaf juga. Wakaf bukan masuk jual beli. Itu hukum tersendiri. Hibah hukum tersendiri, wakaf hukum tersendiri. Berikutnya maliyah. Maliyah itu harta. Jadi harus ada harta. Kharaja bihi an-nikah, keluar daripada ini nikah. Nikah itu juga termasuk anu loh, kan pakai akad kan? Nikah ada akad. Mu'awadhah. Ada suami, ada istri. Iya kan? Apa ente ngasih mahar, bapaknya ngasih anaknya ke ente, anaknya ngasih butuh, nanti disebutkan butuh itu keperawanan. Nah, nikah itu hampir mirip dengan muamalah, makanya dikasih tambahan maliyah. Agar apa? Kalau tidak dikasih maliyah, nanti nikah dianggap muamalah. Kalau nikah dianggap muamalah, begitu anak ngawin anak bapak, habis itu anak jual lagi anak, enggak apa-apa. Nah ya boleh dijual. Makanya ulama menambahkan kalimat maliyah. Agar apa? Kharaja bihi an-nikah. Agar nikah itu enggak dianggap. Kenapa? Karena fahwa, karena nikah itu akadun, akad mu'awadhah ghaira maliyah. Akad ada akad anfah tuka wa zawwat tuka. Qabil tu tazwijah wa nikah. Kan akad itu kan? Ya. Mu'awadhah ada dua orang ada di situ. Tapi ghaira maliyah, bukan harta. Masa kita beli anak orang? Ini kan enggak, kan gitu. Haitsu annahu min jihati zawj al-mahar, sekiranya dari sisi suami memberikan mahar, wa min jihatil mar'ah al-budu', dan daripada sisi perempuan mengasih budu', perawannya. Wal budu' la yusamma malan, perawan bukan harta. Perawan itu bukan harta. Makanya orang yang maaf-maaf pelacur-pelacur itu, PSK-PSK, kenapa dianggap haram? Karena mereka bukan jual beli. Ada perempuan bilang gini, kan saya kerja Pak Ustaz, saya melacur gini, jadi PSK ini saya kerja daripada saya korupsi, kata dia. Ya bukan berarti kita mengharapkan korupsi lalu memperbolehkan zina, kan tidak. Kenapa? Karena perawan itu bukan sesuatu yang untuk diperjualbelikan. Ya, orang katanya itu haram dosa. Loh, ngapain dosa? Kan saya usaha, satu usaha. Ya jual beli, saya gak minta-minta sama orang. Ada kan artis ngomong seperti itu, tahu sendiri udah itu siapa. Saya gak minta-minta, saya usaha, kata dia. Usahanya apa? Jual perawan. Ya itu bukan jual beli. Karena perawan bukan sesuatu untuk diperjualbelikan, sehingga tidak sah. Ya kalau tidak sah berarti dosa, haram. Dari sisi ini aja udah dosa. Nah itu maliyah. Tufidu milka ainin. Tufidu milka ainin, memberikan faedah milka ainin, kepemilikan barang. Jadi itu jual beli itu barang itu harus dimiliki. Kharaja bihi al-ijarah, keluar daripada sisi ini adalah ijarah, sewa menyewa. Al-mu'aqqata yang bersifat sementara. Ya. Fahiya tufidu milkal manfa'ah mu'aqqatan al-ain. Karena menyewa itu hanya memberikan faedah, memiliki manfaat secara muakot, sebentar, waktu saja, lal en, bukan barang. Nah, kalau jual beli ini barangnya, saya beli motor dapat barangnya, tapi kalau menyewa bukan barangnya tapi manfaatnya, paham nggak? Nah itu ya, makanya kalau minjam pulpen itu akadnya bukan minjam pulpen, bukan minta isi pulpen. Karena kalau minjam pulpen, yang ente ambil manfaatnya. Kalau ngambil manfaat, itu barangnya gak boleh berkurang. Namanya juga manfaat. Iya kan? Tapi kalau ente minjam pulpen, ya bukan manfaatnya. Barangnya ente ambil. Buktinya apa? Isi tintanya berkurang. Paham ini? Nah itu ya. Nanti disebutkan panjang lebar ini. Gak boleh. Termasuk minjem motor. Nanti ngerti-ngerti lah, minjem motor itu bensinnya. Isiin. Lalain bukan bah, bukan barang. Ya namanya juga minjem manfaat, bukan barangnya. Au manfaatin alat ta'bid, atau manfaat secara selamanya. Kal ijaro al mu'abbada. Manfaat, memberikan manfaat selama-lamanya, bukan sebentar. Kalau sebentar namanya ijaro. Ini manfaat selama-lamanya, seperti al ijaro al mu'abbada. Menyewakan tapi selama-lamanya disewakan. Berarti kan manfaat selama-lamanya. Ini termasuk jual beli. Fahiyatu sama bai. Ini dinamakan jual beli juga. Kabai'i haqqil mamar, seperti jual beli hak jalan orang lalu lalang. Ya. Ini depan ini punya tanah orang, tapi disewakan untuk orang jalan. Selamanya dipakai, itu namanya jual beli. Nanti disebutkan secara panjang lebar. Ini cuma pengertian takrif saja. Al aslu fihi, asal dalil daripada diperbolehkan sebelum adanya ijma, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyin, halal itu jelas, wal haramu bayyin, dan haram itu jelas. Ya, wa bainahuma umurun mustabihat, dan antara halal dan haram itu ada beberapa perkara yang syubhat, tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Wa huwa aslu rubu'il muamalat. Inilah asal daripada hukum muamalah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu terjadi atas saling ridho. Ya, ini dalil harus ada akad. Jadi Imam Syafi'i mengambil hadis ini, innamal bai'u antaradin, harus ada ridho, tidak ada unsur paksaan. Nah, dari mana kita tahu seseorang itu ridho barangnya dijual belikan? Dari akad. Karena kalau dia tidak menyebutkan akad, belum tentu dia ridho. Itu harus ada akad. Ahkamul bai', terakhir. Ahkamul bai' khamsatun. Hukum-hukum bai' itu ada 5. Pertama wajib. Ini wajib. Jadi kalau ente tolak, ente dosa. Apa? Bai'ut ta'am lil muqtar. Jual makanan untuk orang yang terdesak. Orang dah kelaparan. Idza kana fadilan an hajatil bai'. Dengan catatan apabila dia mempunyai kelebihan dari hajat yang membeli barang itu. Misal, ente enggak buka warung makan. Tiba-tiba ada datang orang ke rumah ente. Ustaz Budi, tolong saya 3 hari enggak makan. Lapar sudah. Saya mau beli makanan. Enggak minta dia. Saya mau beli makanan. Kalau Ustaz Budi punya rezeki lebih hari itu, untuk dirinya cukup, keluarganya cukup, dan ada rezeki lebih, maka wajib Ustaz Budi menjual makanannya kepada orang tersebut. Ini kalau hitung-hitung bakhil ya. Ya. Kalau memang harus pakai jual beli, wajib. Kalau tolak lagi, dosa. Paham? Kalau dikasih sedekah, karena afdol, lebih afdol lagi. Paham? Dengan catatan ada rezeki lebih. Kalau enggak cukup, aduh mohon maaf Pak, saya saja enggak cukup beras hari ini, maka tidak menjadi wajib. Itu wajib. Kedua, mandub, hukumnya sunnah. Dianjurkan, yaitu bai'u kulli syai'in fihi manfa'ah ma'an niyyah shalihah. Menjual segala sesuatu yang ada manfaat di dalamnya bersamaan dengan niat yang shalihah. Jadi hukumnya sunnah menjual sesuatu yang ada manfaat dibarengi dengan niat shalih. Kalau dengan tidak dibarengi niat, tidak dapat. Contoh, jual beli kayu. Jual beli kayu ini manfaat. Dia niat, saya niat jual beli kayu ini, mudah-mudahan ada orang membeli kayu saya untuk bangun masjid. Walaupun belum tentu yang beli untuk menggunakan bangun masjid, ya kan? Tapi ente sudah niat. Mudah-mudahan ada yang beli kayu ini untuk bangun pesantren. Walaupun yang beli belum tentu untuk bangun pesantren, ente sudah dapat pahala. Atau ente niat gini, saya niat jual beli kayu ini, niat satu untuk mencukupi keluarga saya. Itu sudah cukup. Dua, kalau ada rezeki lebih, saya ingin infak dari ini, dapat niat soleh. Maka setiap ente bekerja, dapat pahala. Jadi jangan nanti remehkan cucuran keringat seseorang yang mencari nafkah. 3, makruh. Nah, ini makruh, jual beli makruh. Yaitu at-tijarah fi akfanil mauta. Jual beli kafan-kafan mayit. Ini hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena orang yang jual kafan itu pasti ngarep mudah-mudahan ada yang mati. Karena kalau enggak ada yang mati, enggak laku. Paham? Kalau gitu anda tidak mau jual beli kafan dong, tidak mau jual kafan dong. Ah boleh, tapi jangan dijadikan pekerjaan utama. Kata orang Pontianak, cantepinya, tahu cantepinya? Sampingan. Sampingan. Kalau sampingan kan kita tidak ngarep setiap hari orang mati. Ini masukkan di sini adalah yang jadi pekerjaan utama. Disebutkan malahan lamnya di ta'lil. Ya nahu saya taman dal mauta, karena dia akan berharap banyaknya orang yang mati. Lil kasir minan nas. Makin banyak manusianya mati, makin kaya saya. Ini kan enggak bagus ngarep orang mati. Begitu juga wa tijara fit ta'am. Jual beli makanan itu hukumnya makruh. Buka warung itu hukumnya makruh, karena li annahu saya taman dal ghala, karena dia berharap orang kelaparan. Dia buka warung Padang ini itu, berharap orangnya lapar. Makin banyak yang lapar kan makin laku warungnya. Terus jika dia niat seperti itu. Susah. Mana kecuali dia bisa ngatur niatnya. Tapi kan kadang ada terlintas seperti itu. Kayaknya makruh. Untuk terhindar dari hukum makruh, jadiin pekerjaan sampingan. Dijadikan pekerjaan samping, bukan pekerjaan utama. Nah, itu ya makanan berharap kan. Jual gorengan kan jadi pekerjaan sampingan kan, bukan utama. Keempat, mubah. Apa hukum mubah? Yaitu bai'ut ta'am wal malabis biduni niyatin sholihah. Ini kebalikannya manduk. Jual makanan, sebutkan makanan. Jadi jual makanan makruh jika dia berharap banyak orang lapar. Betul. Apalagi pakai dukun-dukun, ya haram. Pakai apa katanya? Liur hantu anu. Ada itu di Pemalang, tempat hari mana ada ketahuan ini. Ya jelas haram itu. Jinnya ditaruh di WC. Konon katanya seperti itu. Wallahu a'lam benar apa enggak. Wal malabis dan pakaian biduni niyatin sholihah, tanpa dibarengi dengan niat sholihah. Wahwal asal, ini hukum asal jual beli itu mubah. Hukum asal jual beli itu mubah. Jadi semuanya muharram, haram ya, ma'asihah. Jadi haram ada dua. Hukum jual beli yang kelima ada dua. Ada haram tapi sah, ada haram tidak sah. Haram tapi sah yaitu bai' ba'dal adzan tsani min yaumil jum'ah. Jual beli setelah azan kedua dari hari Jumat. Jadi ketika azan kedua itu haram terjadinya transaksi jual beli di situ. Bagi yang wajib melaksanakan salat Jumat. Laki-laki sehat walafiat, mukim, pokoknya 6 syarat seseorang diwajibkan salat Jumat itu. Kalau yang tidak diwajibkan salat Jumat enggak haram, perempuan, musafir, paham ya? Orang yang sakit, karena dia tidak wajib sholat Jumat. Ba'dal adzanil apa namanya? Fi min yaumil jum'ah. Wa ba'dal adzanil awal makruh. Dan setelah azan pertama hukumnya makruh. Azan pertama Jumat yang dijual beli hukumnya makruh. Beli es, haus beb, es ya kan? Azan pertama loh, enggak apa-apa kata Habib Ali makruh. Tapi ya tetap kalau ditinggalkan dapat pahala. Masuk azan kedua haram. Sama saja ente makan haram, tapi tetap sah, paham? Ya, dosanya mungkin separuh mungkin. Wa bai'us sayf di qati' tariq, begitu juga haram tapi sah jual beli sayf peralatan perang di qati' tariq untuk pembegal. Dia jual pistol, tahu yang akan beli ini akan digunakan untuk bunuh orang, haram, paham ini? Jual beli mandau untuk orang untuk netak pala orang, hukumnya haram. Ma'a adami sihah. Haram tapi tidak sah. Idah talla syaratun min syurutil B. Apabila tidak terpenuhi syarat daripada syarat-syarat B. Nanti akan disebutkan syarat-syarat B-nya. Paling bawah ya. Syurut syaratnya semua sebutkan. Kalau tidak diantaranya syarat jual beli itu harus manfaat. Makanya jual beli PS itu sebenarnya enggak sah. Karena enggak ada manfaat. Nah. Internet, nyewa internet itu. Lihat dulu, internetnya untuk apa? Untuk dakwah, bisa. Kalau untuk main point blank, enggak sah, karena bukan manfaat. Kenapa enggak manfaat? Kan mainan point blank. Karena baik malahi, sesuatu yang melalaikan. Itu juga gitar, sebenarnya tidak sah. Atau sesuatu yang najis, jual beli pupuk, itu enggak sah. Ya, beli pupuk itu enggak sah, karena najis dari pupuk yang dari kotoran ya. Itu tidak sah. Tapi ada caranya biar sah. Ada caranya. Itu pun bagi yang paham hukum. Kalau jual beli pupuk tidak najis. Itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.